Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab ar-rahn. Bab tentang ar-rahn. Lagi apa? Rahn. Apa nih? Gade. Gade, gadean. Iya. Rahn terkait dengan menggadaikan barang ain secara umum mal harta. Rohan, rohan ini menurut pandangan syar'i dia adalah hal yang dibolehkan dan disepakati. Kalau tidak ada syarat ribanya, kalau tidak ada syarat riba. Artinya dia ja'alu ain maliyah wa thiqah bidaini. Liyastawfi minha au min samaniha idza ta'adzarul wafa. Rohan itu menjadikan suatu barang harta sebagai jaminan terhadap utang yang kita pinjam. Terhadap utang yang kita pinjam supaya nanti dibayar dengannya. Kalau misalnya dibayar dengannya atau dengan harganya, kalau misalnya tidak bisa dia penuhi. Tidak bisa dia penuhi. Misalnya dia punya utang 500 ribu, dia jaminkan HP-nya. Ketika utangnya tidak bisa dibayar, bisa dijual itu rohannya. Jaminannya. Jaminannya. Kalau mau dibayar dengan harganya, bisa juga langsung dibayar dengan barangnya. Bisa langsung dibayar dengan barangnya. Ini rohan ini boleh kalau tidak ada syarat ribanya. Kalau tidak ada syarat ribanya, jaminan, gadean. Hal yang dibolehkan banyak dalil. Ada isyarat dalam Al-Quran. Ada juga apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kalian lagi berada di safar dan kalian tidak dapatkan penulis yang bisa menuliskan utang kalian, maka farihanun, maka boleh dikasih rihan, jaminan yang dipegang. Yang dipegang ini rohan. Dan bentuknya banyak ya. Tidak harus dengan barang. Banyak bentuknya. Ada berupa barang. Bahkan ada orang berupa utang. Artinya kadang saya mau berutang sama kamu, nanti jaminanku, utangku yang ada di sana, di mali, di orang kaya. Di orang kaya. Bukan dia pindahkan utangnya, tapi kalau saya tidak bisa bayar, kalau saya tidak bisa bayar, di sana saya punya utang. Rohan namanya. Iya. Ini masalah ini. Kecuali nanti ada beberapa hal yang tidak dibolehkan, karena ada syarat ribanya. Syarat riba akan dijelaskan sendiri oleh penulis di matan. Kata beliau rahimahullah, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Kaidah besar dalam rohan. Ini adalah kaidah masuk dalam kaidah fikihiyah. Kaidah fikihiyah terkait dengan rohan, barang jaminan. Artinya kalau kita bertanya, kalau antum ditanya, apa yang harus kita bisa jadikan rohan, jaminan atas utang? Ya, jaminan atas utang. Ini kaidahnya. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnu. Semua yang bisa dijual bisa dijadikan jaminan. Semua yang bisa dijual bisa dijadikan apa? Jaminan. Semua. Semua. Yang boleh dijual boleh dijadikan jaminan. Berarti pemahaman kebalikannya, yang tidak boleh dijual tidak boleh dijadikan jaminan. Seperti khamar, anjing. Ini kan barang yang tidak boleh di, jual. Berarti tidak boleh dijadikan apa? Jaminan. Seperti apalagi buah, contoh dijual beli terlarang, buah yang belum nampak kematangannya, tidak boleh jadikan jaminan. Ikan masih ada di laut, tidak boleh. Burung masih ada di langit, tidak boleh. Semua yang tidak boleh, semua apa yang tidak boleh. Jelas kan? Ini kaidah, masya Allah. Semua yang boleh dijual, boleh dijadikan arham. Boleh dijadikan arham. Ini masya Allah. Ini kaidah sebelum kita masuk di pembahasan. Iya. Terus wa mala tala, lanjutannya. Wa mala tala. Apa maksudnya? Wa mala tala. Apa artinya? Apa yang tidak bisa dijual, maka tidak boleh dijadikan rohan. Selesai masalah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yalzamu illa bil qabd, dan tidak lazim, tidak terjadi akad rohan kecuali dengan memegangnya, yaitu memegang barang jaminan. Kecuali dengan memegang barang jaminan. Ini syarat qabd, harus memegang barang jaminan. Ini syarat yang menurut salah satu pendapat dari orang Hanabila. Menurut salah satu pendapat dari orang Hanabila, memang ada dua pendapat. Apakah rohan itu bisa dalam dhimmah atau harus dipegang barangnya? Misalnya rumah dipegang sertifikatnya, ya, motor orang pegang apanya sekarang? BPKB-nya apa harus dipegang? Paham kan? Atau boleh biar saja orang yang pegang, tidak ada yang kita pegang, tapi kita percaya dia amanah, kita tidak perlu pegang barangnya. Apakah boleh seperti itu? Dua pendapat. Ada yang mengatakan harus qabd, ini pendapat Hanabila. Ada juga mengatakan tidak, tidak harus. Kalau amanah, tidak harus dipegang. Kalau orangnya amanah, maka tidak harus dipegang. Berdasarkan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatah. Kalau sebagian kalian memberikan amanah kepada sebagian yang lain, maka hendaklah dia yang diberikan amanah itu menunaikan amanahnya. Dah, berarti di sini tidak harus pegang, karena cuma dibilang apa? Hendaklah yang diberikan amanah menunaikan apa? Amanahnya. Paham gak ini? Hendaklah yang diberikan amanah menunaikan amanah. Kan begitu? Cuma yang diberikan amanah menunaikan amanah. Artinya tidak perlu dipegang. Ini pendapat yang benarnya, karena berjalan akad manusia seperti itu. Kadang mereka pegang, kadang juga apa? Mereka tidak pegang. Tidak dipersyaratkan harus dia pegang. Boleh tidak dipegang. Boleh tidak dipegang. Dan ini ya, yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan di atasnya lah amalan manusia dari dulu sampai sekarang ini seperti itu. Ya, kalau ada orang berutang, ini saya mau jaminkan barang saya, enggak apa, pegang aja. Ah, ini boleh. Enggak harus apa? Pegang barangnya. Jelas kan? Enggak harus. Ini yang benarnya. Boleh, enggak dipersyaratkan itu. Bagaimana memegangnya itu? Kalau dipersyaratkan memegang, beliau terangkan, wahanak luhu inka namangkula, yaitu dipindahkan kalau dia bisa dipindahkan. Paham ini? Watakhliyat ni masiwa, dan menyerahkannya pada yang selainnya. Pada yang selainnya. Ya, kalau yang bisa dipindah, ya dipindah. Kalau tidak bisa dipindah, ya hanya sekedar apa? Menyerahkannya. Ini amanahnya. Ya. Misalnya tadi contohnya mobil, mobil serahkan apa? Kalau mobil kan bisa dipindah, serahkan mobilnya. Ya, serahkan mobilnya. Motor bisa dipindah, serahkan apa? Motornya. Yang tidak bisa dipindah, boleh diserahkan apa? Yang bisa diserahkan. Misalnya rumah apanya? Ya, rumah tidak bisa dipindah. Ke rumah yang tempat berutang. Ya kan? Diserahkan apanya? Suratnya. Paham kan? Jelas kan? Tergantung. Terus kata beliau, wa qabdu aminil murtahin yakumu maqama qabdihi. Sebelumnya dulu yang meminjam namanya ar-rahin, yang di tempatnya meminjam namanya murtahin. Nah, misalnya saya pinjam di Ahmad. Saya ini namanya ar-rahin, si penggadai barang. Ahmad al-murtahin yang menerima barang gadaian itu, yang kasih utang. Bang, jelas dulu bahasanya itu. Sekarang lanjut. Wa qabdu aminil murtahin, orang kepercayaannya, amin, orang kepercayaannya al-murtahin. Siapa al-murtahin? Yang tempat meminjam, yang diberikan kepadanya jaminan. Aminnya orang percaya, wakilnya maksudnya, kopnya, kopedunya dipegangnya oleh amin al-murtahin, orang kepercayaan tempat meminjam itu, yakumu maqama qabdihi, itu menduduki kedudukan pegangannya. Karena al-wakil bimanzilati al-malik, itu kaidahnya. Al-wakil bimanzilati al-malik, wakil sama dengan pemilik. Wakil sama dengan apa? Pemilik. Asal ini begini. Al-amin ya sama dengan orang yang memberikan kepadanya apa? Amanah. Ya. Jelas ya? Warrahnu amanatun indal murtahin au aminihi. Rahn, barang yang dijadikan jaminan, itu adalah amanah di sisi al-murtahin. Di sisi siapa? Al-murtahin yang tadi tempat meminjam. Au amini, atau di sisi orang yang kepercayaannya. Itu amanah. Itu adalah amanah. Artinya amanah ini, pertama ada kaidah umum di sana, al-muhsinin tidak ada denda. Misalnya kalau barangnya hilang, tidak ada dibilang nanti ganti barangku itu. Tidak ada. Ma alal muhsinin min sabil. Orang berbuat baik tidak ada sabil, tidak ada jalan untuk disuruh mengganti barang, kecuali dia ta'addi. Dia sengaja hilangkan, dia pakai. Kan dibolehkan untuk memakai sekadar dengan yang dia impakan. Boleh dia pakai kadar dengan dia impakan. Artinya ada motor dia sering kasih panas, dia belikan bensin. Paham kan? Boleh dia pakai sekadar itu. Ternyata saat dia pakai, hilang. Kalau tidak sengaja, tidak ada apa-apa, tidak perlu dia ganti. Tapi kalau dia sengaja, ganti. Dia ganti. Iya. Sama dengan kalau dia jaminkan kuda misalnya. Kalau dia kasih makan terus mati, ma'alal muhsini min sabil, tidak ada apa-apa. Tidak harus dia ganti kudanya. Paham? Tapi kalau dia sengaja dia kasih makan sampai mati, dia ganti. Kan ini amin. Ini adalah apa? Amanah. Amanah harus dia penuhi. Harus dia apa? Penuhi. Makanya kata beliau rahimahullah, la yadmanu, sambungannya, la yadmanu illa ayyata'adda. Ini semua ini mirip kaidah fikihnya saja. Dia tidak doman, tidak menggantinya, kecuali dia ta'adda, melampaui batas. Kecuali dia apa? Melampaui batas. Wala yang tapi ubesein minhu. Aha, sini. Tidak boleh dia mengambil manfaat dengan sedikit pun darinya. Paham ini? Dia misalnya ya Zainuddin gadekan sawahnya di Ahmad. Ahmad garap sawahnya. Boleh enggak? Boleh enggak itu? Garap, dia garap sawahnya. Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh dia mengambil manfaat sedikit pun dari rohan, dari barang gadek gadean. Dipahami ini? Dari barang gadean tidak boleh sama sekali. Kapan dia manfaatkan? Riba. Riba apa namanya? Kapan dia manfaatkan? Riba. Riba apa namanya? Riba apa namanya? Kor. karena riba dari utang, piutang. Sebenarnya kan dia punya utang, dia jaminkan barang. Dipahami ini? Beda lagi yang ada satu lagi lelang ya. Jual beli dengan cara apa? Lelang. Ini terjadi juga di kampung. Kalau ini tidak utang, memang akarnya bukan utang. Akarnya jual beli lelang. Tahu jual beli lelang? Artinya sekarang dia Zainuddin punya sawah. Ya. Datang Ahmad kepadanya, Zainuddin, saya mau garap sawahmu ini setahun, saya mau bayar 100 juta. Paham kan? Tidak kembali uangnya, tidak kembali. Ini namanya boleh jual beli apa? Utang, karena sawah bukan jaminan. Dia beli manfaatnya. Dia beli apa? Manfaatnya. Ini beda ya, beda lagi. Ini yang utang ini tadi, sawah jadi jaminan, uang tetap utuh. Kalau kembali, sawah hanya sekedar apa? Jaminan, uang nanti tetap apa? Utuh. Hati-hati itu, beda antara itu dan ini. Uang tetap utuh, tapi dia manfaatkan sawahnya. Ini riba. Makanya kata beliau, la yang tapi ubisai min, tidak boleh dia mengambil manfaat darinya sedikit pun. Tidak boleh. Kalau antum ditanya kenapa tidak boleh? Karena itu riba, riba kor. Riba kor, riba dari hasil utang piutang. Illa kana illa makana markuban au mahluban fayurkabu wa yuhlabu biqadril alam. Kecuali apa yang ditunggangi dan diperas, maka dia tunggangi, dia peras biqadril alaf, sekadar rumputnya. Sekadar rumputnya. Ini kalau yang dikasih rumput. Kalau motor sekadar bensinnya. Kan dia harus kasih panas terus. Kapan dia tidak panaskan setiap hari? Ini masalah amanah ini. Dia bayar utang nanti datang penagihnya tahun depan, ternyata sudah rusak, dia tidak pernah panaskan. Paham? Ganti. Kecuali ini, dia naiki atau dia peras sesuai dengan kadar alaf, kadar rumputnya, boleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhuhru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan, wa la banuddur wa la banuddar yushrabu bi nafaqatihi in kana marhunan." Masya Allah. Kata beliau, punggung bisa dinaiki dengan kadar nafkahnya kalau dia memang gadean. Susu diperas, diminum sesuai dengan nafkahnya, sesuai dengan biaya yang keluar kalau dia digadekan. Kalau dia apa? Digadekan. Jelas ya? Ini kalau yang memberi utang. Bagi yang berutang, misalnya tadi itu ada kasus Ahmad, dia Zainuddin gadekan sawahnya di Ahmad dan dikasih pinjam berapa? 100 juta modal untuk bertani. Paham gak ini? Ahmad bilang, enggak usah kasih saya sawahnya, itu jaminannya, tapi kamu saya pegang. Akhirnya Zainuddin garap. Apa hukum hasil dari Zainuddin? Untuk dia. Nah, apa hukumnya? Riba atau tidak? Tidak, nah memang miliknya. Sama dengan motor tadi, dikasih jamin BPKB-nya, dipakai terus oleh motornya oleh yang punya. Tanggung. Riba atau tidak? Tidak. Riba itu kalau Ahmad pakai. Tapi sekarang Zainuddin panennya, karena Ahmad kasih utang, dia dapat 1 ton beras, dia kasih Ahmad 100 kilo, kirim ke Makassar. Ah, apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Hah? Riba atau tidak? Riba bagi Ahmad. Kecuali memang sebelumnya, sebelum utang memang Zainuddin biasa kirim 100 kilo, 200 kilo ke Ahmad, itu hal biasa. Oh, sana kasihan saudara saya kelaparan. Mas kelaparan yang punya 100 juta ya. Tapi misalnya, biasa sebelumnya. Tidak riba. Tidak riba. Jelas ya? Jadi kalau yang punya ini pakai, tidak ada apa-apa. Yang masalah itu ya kalau yang pakai adalah yang memberikan pinjaman. Yang memberikan pinjaman. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada yang, "Wih, saya ini kalau tinggal." Ya suruh saja garap yang punya. Suruh saja garap yang punya. Paham kan? Selesai. Jadi ini kata penulis rahimallahu taala, hadisnya sudah jelas tadi. Walirrahin gunmuhu min gallatihi wa kasbihi wa namaihi. Walirrahin, ini yang saya inginkan tadi. Walirrahin, bagi si rahin, siapa rahin? Siapa rahin? Yang meminjam. Bagi si rahin, gunmuhu, gonimanya, untungnya dari hasilnya. Dari hasilnya. Artinya tadi itu, seperti yang saya katakan contoh tadi, Zainuddin punya sawah, dia gadekan di Ahmad. Iya, sawahnya dipakai tanam, maka hasilnya punya siapa? Hasilnya punya siapa? Zainuddin. Paham kan? Kecuali Ahmad keluarkan biaya pelihara sawah. Paham gak ini? Boleh diambil sekadar apa? Sekadar biaya. Dipahami ini? Ini sawah kalau tidak ditanami bahaya, jadi utak, jadi hutan. Ini sawah, jadi hutan kalau tidak dipelihara. Akhirnya Ahmad sewa orang untuk potong rumputnya. Nah, paham ini? Ya, apa hukum Ahmad pakai? Ya, kalau sekadar dengan yang biaya yang dikeluarkan, boleh. Sama dengan tadi juga. Sama dengan tadi juga. Awalin rohin gunmuh. Untuk yang berutang ini, itu gonimanya, hasilnya. Wakasbi dan usahanya. Ini kalau dia usaha, misalnya kan boleh dijadikan rohon itu budak. Dulu kan waktu zaman apa? Ada budak. Kan usahanya budak, itu miliknya yang punya. Miliknya yang punya budak. Wa namaihi, demikian pula yang tumbuh dari rohon itu. Misalnya dia tadi jadikan jaminan apa? Sapi. Nah, kuda, kambing. Nah, kuda ini di ya si Al-Murtahin berkembang. Tadinya satu, ternyata beranak pinang jadi dua, jadi tiga, jadi empat, jadi lima. Paham? Siapa punya itu anaknya? Ar-Rohin atau Al-Murtahin? Yang punya itu anaknya? Ar-Rohin atau Al-Murtahin? Ar-Rohin. Yang punya kambing. Kalau Al-Murtahin kan yang memberikan utang. Kapan diambil anaknya atau hukumnya? Sekarang dikasih jamin sapi, utang 2 tahun. Nah 2 tahun ini sapi itu melahirkan, itu setahun sekali sapi. Paham? Berarti kalau 2 tahun berarti 2 ekor anak. Ini siapa punya ini anaknya? Ar-Rohin, orang yang pertama, bukan orang yang kedua yang berutang. Dipahami ini kan? Jelas ini? Ini saudara ini jelas? Jelas? Masa? Betul? Iya. Paham ini? Samping lagi antum? Masa? Yakin ini? Misalnya saya berutang sama antum. Saya jaminkan kambing saya. Utangnya kita kasih, antum kasih, sudah bayar saja 2 tahun. Saya kasih jamin kambing. Nah kambing ini kambing betina. Sekali melahirkan 2. Nah kambing itu setahun 2 kali melahirkan. 2. Kalau satu anak saja berarti nanti bisa jadi 4. Dah, untuk siapa ini anaknya? Siapa? Saya atau antum? Untuk saya. Kecuali yang antum keluarkan biaya, boleh diambil anaknya sekadar apa? Biayanya. Ahmad, yakin Ahmad, yakin betul, betul-betul yakin. Jelas ya? Ini masya Allah, alhamdulillah. Lakinnahu yakunu rohanan ma'ah. Akan tetapi menjadi rohan bersama asalnya. Artinya gini tadi, kambing tadi kan lahir, sapi tadi melahirkan, anaknya ini jadi rohan juga. Tidak bisa kita, ini anaknya punya saya. Saya ambil, enggak. Anaknya juga ikut jadi apa? Rohnya, karena dia beranak saat dijadikan sebagai rohon. Dipahami ini? Jadi yang berkembang tadi itu tetap menjadi apa? Rohon. Kalau dia batalkan, batal rohonnya. Kan dia lihat anaknya, akhirnya dia mau ambil, batal, harus dia bayar utangnya. Harus dia bayar utangnya. Jelas ini? Jadi punyanya si rohin, tapi masih tetap dimurtahin. Belum boleh diambil. Iya, belum boleh dia ambil. Karena ini jadi apa? Ikut asal. Intinya itu al-far taba'un lil asal. Cabang itu ikut asal dalam hukum jual beli. Kecuali dipersyaratkan. Cuman syarat ini nanti syaratnya tidak boleh. Paham? Misalnya dia persyaratkan, kalau melahirkan, anaknya saya ambil. Ini syarat yang batil. Ini syarat yang batil. Tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Makanya kata beliau rahimahullah, wa alaihi qurmuhu min mu'natihi wa mahzanihi wa kafanihi in mata wa in atlaqahu au akhrajahu minar rahan bi'itqin au istiladin fa alaihi qimatuhu takunu rahanan makanah wa alaihi qurmuhu. Ya? Sebagaimana tadi kalau dia melahirkan, dia yang punya si rohin, wa alaihi qurmuhu. Dan baginya juga kalau dia tidak melahirkan, tidak bertambah, bahkan hilang. Dipaham ini? Ya? Ini dibilang min mu'natihi, dari biayanya. Dari biayanya wajib dia tanggung. Kalau ditanggung oleh al-murtahin, berarti dia boleh pakai sekadar dengan pemakaiannya. Ya. Wa mahzani. Ini kalau butuh kayak khazan, butuh gudang. Paham? Ini barang yang dikasih jamin butuh khazana, butuh gudang untuk menyimpannya. Maka untuk siapa yang biayai? Si rohin. Kecuali al-murtahin yang menanggung, berarti boleh dia pakai sekadar dengan tanggungannya. Paham gak ini? Jelas ini? Wa kafanihi in mata, dan kewajibannya untuk mengkafaninya kalau mati. Kalau tiba-tiba mati, dah, dia yang kafani. Ini kalau budak. Ini kalau siapa ini, kita berbicara kafan karena dia apa? Kalau siapa? Budak. Dia yang kafani. Wa in atlaqahu aw akhrajahu minar rahm, kalau dia hilangkan atau dia keluarkan dari rahm, apakah bi'itqin atau dengan dia merdekakan. Misalnya kalau budak ini tiba-tiba budaknya yang dia gadekan, dia merdekakan, dia merdekakan. Aw istiladin, atau istilah, maksudnya istilah dia buat budaknya itu beranak, melahirkan. Misalnya kalau dia jadikan rohon itu budak apa? Budak perempuan. Tapi dia datangi budaknya. Kan memang punya cuma digadaikan. Dia datangi budaknya. Dia datangi budaknya. Terus akhirnya dia punya anak. Ini kan jadinya apa? Ummul walad. Namanya ummul walad ya, anaknya merdeka. Gimana ini? Kan anak dari budak itu merdeka anaknya. Ibunya tidak budak. Tapi anaknya apa? Merdeka. Gimana ini? Paham kan? Berarti kan dia keluarkan. Tadinya kan yang berkembang dari si budak, siapa yang simpan? Ar-Rohin atau Al-Murtahin? Al-Murtahin kan? Sekarang kalau dia melahirkan anak, berarti kan anaknya jadi merdeka. Nah sementara di sana itu budak, maka fa'alaihi qimatuhu takunu rohanan makanahu, wajib baginya memberikan harganya itu menjadi rohon jaminan di tempat tadi itu. Paham kan? Tiba-tiba dia bebaskan budaknya, sudah harganya budak itu dia jadikan apa? Jaminan. Paham? Tadi dia punya sapi kan? Dia punya sapi, dia kasih jamin. Tiba-tiba dia jual sapinya. Sudah, harga sapi itu yang dia jadikan apa? Sebagai jaminan. Jadi tak lepas. Tidak lepas. Tetap jadi apa? Tetap jadi jaminan. Walaupun sudah berubah. Walaupun sudah apa? Berubah. Misalnya ada kasus, biasanya sapinya sudah kurus, sudah memati. Sudah kasih makan, tapi dia sakit. Terpaksa dijual. Sudah, yang menjadi rohan apa? Yang menjadi rohan apa? Hasilnya, harganya. Sama dengan budak tadi. Kan dia sudah menjadi umul walad, kan harus diambil. Maka sudah, ambil anaknya, jual budaknya. Tambah, atau ambil budak, dia merdekakan juga budak itu, dan karena dia sudah punya anak, boleh, tapi harganya, nilainya budak yang dia merdekakan itu harus menjadi apa? Rohan. Ini kalau belum datang waktu tagihannya. Kalau pas tagihannya, langsung saja bayar, dan selesai masalah. Tidak jadi rohan. Ini kalau sebelum datang waktu semuanya. Sebelum datang waktu. Ini Masya Allah. Iya. Terus setelahnya lagi. Masalah selanjutnya. Wa in jana alaihi ghairuhu. Kalau ada orang lain jana alaihi. Berbuat jahat kepadanya. Artinya misalnya dia dipotong tangannya atau ditusuk atau di apa saja si budak itu. Kan berarti kan ada denda. Dendanya itu setengah dari merdeka. Dendanya itu setengah dari orang merdeka. Dia nisbu dia. Setengah dia dari orang merdeka. Ini dianya nanti untuk siapa? Dianya untuk siapa? Kata beliau, fahuwal khosmu fi wa ma qubida bi sababihi, maka dia dapat bagian padanya dan apa yang dipegang karena sebabnya, fahuwa rohnun. Sama sebenarnya sama sih semuanya ini, dan apa yang dipegang karena sebabnya maka itu menjadi rohon. Paham? Jadi tadi kan dia dibayar oleh orang itu, dibayar. Ini untuk siapa ini bayarannya? Untuk si rohin, tapi siapa yang pegang? Siapa yang pegang? Al-murtahin, kan sama dengan yang berkembang tadi. Iya kan anaknya tadi, untungnya rohin, tapi yang pegang adalah al-murtahin. Sama juga dengan ini. Kalau dia, punya denda, orang bayar, sudah. Dipegang oleh al-murtahin, tapi untuk si ar-rohin. Untuk si rohin. Wa in jana ar-rahnu. Ini yang masalah. Bagaimana kalau si rohan itu yang berbuat jahat? Dan sekarang digadaikan budak. Budaknya ini melukai orang atau dia mencuri, dia merampok, dan semisalnya dia yang berbuat jahat. Maka kata beliau, fal mujni alaihi ahakun birokobatihi, fa in fadahu fahuwa rohnun bihalihi. Masya Allah. Fal mujni alaihi, maka yang dijahat di atasnya, berarti si apa buah? Korban dari si budak itu. Korbannya si budak ahakku birokobatihi, lebih berhak akan perbudakannya itu. Apakah dia mendekatkan atau dia yang berhak? Dia yang berhak. Kecuali infadahu, fa infadahu fahuwa rohnun bihali. Kalau tiba-tiba dia tebus si rohin, budaknya berbuat jahat, ada korbannya, korbannya menuntut, kemudian dia tidak, dia tebus budaknya, maka dia rohun bihali. Sudah kembali menjadi apa? Kembali menjadi apa? Rohun. Ini menyusahkan. Ya, tadi dia jaminan untuk memudahkannya, dia berutang. Sekarang malah dia apa? Susah. Paham? Jelas kalau dia tebus lagi jadi rohan. Jadi rohan. Tapi kalau kita yang berbicara, siapa yang paling berhak? Orang al-mujna alai, al-mujni alai, atau al-murtahi? Begitu. Yang berhak untuk mendapatkannya siapa? Al-mujni alai. Adapun al-murtahi, kan ini bukan utangnya. Ini kan hanya sekedar apa? Jaminan. Utangnya sama sisanya. Jelas. Utangnya sama sisanya. Ini Masya Allah. wa idza ahsaltain wa idza hallad dain. Sisi yang lain. Sudah selesai ini, tadi berbicara tentang itu semua jaminan sebelum datang waktu bayarnya. Sekarang wa idza hallad dain, kalau sudah masuk waktu bayar utang, falan yuqdihi rahim, si ar-rahim yang meminjam tidak membayarnya. Ya jatuh temponya. Tapi si rahim, si pinjam dan menjaminkan hartanya tadi tidak mampu untuk membayarnya. Apa yang dilakukan? Bi'a, maka dia dijual barangnya. Tah? Jadi kalau motor, jual motornya. Paham ini? Kalau budak, jual budaknya. Kalau rumah, jual rumahnya. Begitu. Makanya kenapa tadi itu dipersyaratkan, apa yang boleh dijual, boleh dirohan? Kan ini, kalau dia tidak mampu bayar, barangnya ini dijual. Paham? Jadi harus yang boleh dijual. Kalau anjing dia yang tidak boleh dijual, kalau tidak bayar, wah kasihan. Mau dia jual haram? Ya kan? Harus yang boleh dijual. Ini rahasianya. Dia jual. Wawfiyal haqqu min tamanihi wabakihi irohi. Perhatian baik-baik. Maka dipenuhi haknya dari harganya, sisanya untuk yang meminjam. Misalnya ya, dia pinjam 10 juta. Dia jaminkan motornya. Nah motornya ini laku 15 juta. Sudah 10 juta. Diambil 5 jutanya apa? Untuk si rohim. Ini salahnya itu dari pembiayaan. Tarik motor, jual, padahal utangnya tinggal. Dia sudah bayar misalnya 10 bulan. Sisa 5 bulan. Nggak mampu lagi 5 bulan dia tarik. Tarik dia jual dengan harga mahal, tetap. Untungnya semua. Sama dengan juga bank-bank yang menjaminkan apa? Orang jaminkan rumah. Kan begitu? Dia kan langsung jual. Langsung jual, kan dijaminkan 5 tahun kemudian. 5 tahun sebelumnya. 5 tahun sekarang ini, sudah beda itu harga rumah. Sudah naik, di situ dia untungnya. Makanya dia mau. Karena untungnya begitu. Antum paham itu keuntungannya bang? Nah, kan ini ruko. Kalau dia pinjam sekarang, nilainya sekarang 2 miliar misalnya. Atau anggaplah 200 juta. Ya? Kan orang bank itu pasti kalau ada barang dijaminkan, dia pergi dulu. Kalau ada orang pinjam, apa jaminannya? Rumah. Dia pergi dulu. Istilahnya orang bank, dia datang dulu, taksasi katanya. Ya? Dia datang lihat dulu. Dia cek dulu lokasi di sini, berapa harganya? 200 juta, sudah. Kasih 200 juta. Bahkan kadang dia berani kasih lebih karena dia anggapannya berapa lama kamu utang? 10 tahun. Dia berani kasih lebih. 500 juta. Dia kasih lebih. Padahal tidak sesuai dengan harga barangnya. Kenapa? Karena dia tahu ini sekian tahun sudah sekian harganya. Ah, dia jual dengan harga sekian tidak kembali sisanya. Ini riba. Haram. Dipahami ini? Itu keuntungan mereka. Ini jahatnya bank. Seharusnya yang syar'inya dia jual barangnya, bayar, tutupi utangnya, paham kan? Tutupi utangnya, sisanya untuk siapa? Untuk yang meminjam. Dia kan sudah kena, sudah naik itu kasihan. Kan sudah naik dari awal, ya kan? Dia utang 100 juta harus bayar sekian. Sudah naik, ditambah lagi rumahnya, begitu. Jadi untungnya berlipat-lipat, na'udzubillah. Jelas ini? Ini yang harus, ini yang syar'inya. Dijual, dia penuhi utangnya, sisanya untuk si rohim. Untuk si rohim. Masya Allah. Terus, wa idza syurita rohn al-domin fi bai'in fa'abar rohim ayyu sallimah au abad domin ayyadman khuyirul ba'i bainal fasakh wa iqamatihi bila rohnin wala domin. Masya Allah. Masalah lain lagi, sudah selesai. Kalau dipersyaratkan rohan, kalau dipersyaratkan ada rohan atau domin dalam satu jual beli, dah ada jual beli dipersyaratkan ada rohannya. Fa'abar rohin ayusallimah, si peminjam, ya, si penjual, pembeli tidak mau menyerahkan jaminannya. Atau abad domin, atau yang mendomin, menjaminnya tidak mau ayat man untuk menjamin, maka khuyurul ba'i, maka si penjual, tadi kan si pembeli tidak mau, maka si penjual boleh dikasih pilihan antara batal, dah batalkan karena dia tidak mau kasih apa jaminan, boleh dia batalkan, au iqamatihi, atau dia tetap tanpa rohan, tanpa domin. Ya kan ini transaksi apa? Jual beli. Paham? Jelas ini. Boleh dia batalkan, enggak maulah karena enggak ada jaminannya, nanti kamu enggak jadi. Nanti kamu apa? Tidak jadi, enggak mau saya kasih. Boleh juga tetapkan tanpa domin, tanpa ada domin, tanpa ada rohan. Boleh juga, alhamdulillah. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Selesai. Ar-rohan. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan bab as-sulh. Sulh ini ya salah satu bab dalam jual beli damai. Insyaallah kita akan lihat pembahasannya besok. Sebagai jaminan, boleh. Cuma kejadian gimana itu? Antum bayar bunganya setiap bulan. Begitu. Sebenarnya kejadian yang ada itu, kembali uang sekian juga. Sama. Ini. Antum jaminkan emas, pinjam 5 juta, 5 juta kembalinya. Cuma setiap bulan bayar bunganya. Setiap bulan. Makanya dia bilang, ya, apakah iklan pegadaian itu? Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya betul itu sebenarnya. Namanya orang jaminkan itu barang tanpa masalah. Karena memang itu di pegadaian, antum pinjam 5 juta, 5 juta juga. Cuman di sela-selanya ini ada masalah. Harus bayar sekian bunganya. Mereka haluskan katanya ini biaya titip. Apa biaya titip apa? Memangnya emas dikasih makan, kasih minum. Bahasa halus ini. Iya. Riba. Enggak boleh. Terus nanti juga. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau enggak bayar di waktu bayarnya. Dia lelang. Itu sistemnya. Lelang untuk siapa? Untuk dia semua. Artinya tidak dianggap lagi barangnya itu, mana? Dia lelang, punya ini semua. Mau harganya lebih dari utang, kurang dari utang, dan dia tidak akan kasih kalau kurang dari utang. Dan namanya emas itu naik terus. Dulu waktu di gade 500, ya sekarang ini emas sudah 700. Artinya kalau lelang sekarang, untung banyak. Dia pasti kasih jaminan sesuai dengan barang. Kasih pinjam sesuai dengan barang. Jadi kalau gade mau emas apa. Sebenarnya kan bukan beli emas ini. Emas cuma dijadikan apa? Jaminan. Jaminan. Paham? Ya masalah kan? Tunggu.